malam ini beta mesti katakan cinta isi hati harale. Bulan subah ganti, Dewi Fortuna su penanti, beta pun hati su sing kasih ampun lalai. Beta mau tanya ale, jadi beta pun jantung hati, nona beta sing bisa parlente, beta pun hati malam ini parale. Baru sekarang malam ini mau buka hati.